الله تعالى. وإذا نسبت إلى الثنائي ها؟ ها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا نسبت إلى الثنائي والثنائي. Kalau disandarkan kepada kata yang dua huruf asli peletakannya, wat'ah maksudnya asli peletakannya, maksudnya sudah jadi nama. Jadi ada kata memang dua huruf diletakkan memang dari sananya sudah seperti itu, paham kan? Ini asal peletakannya. Maka apa yang terjadi? Do'af tatani. Berarti tadi itu idza nasabta ila tsunai wat'an. Kalau aku sandarkan kepada dua kata asli peletakannya, do'afta tani. Antum mendoakan huruf keduanya. Maksud tambah lagi satu huruf supaya jadi tiga. Tambah lagi. Ulang lagi satu hurufnya. In kana muhtallan. Tapi kalau dia apa? Kalau dia apa? Muhtal. Ya, kata kulupi lau. Antum katakan pada lau ada orang yang menyandarkan dirinya kepada apa? Lau. Tak? Ada orang bernama lau. Terus anak-anaknya karena dia menjadi kepala kabilah, kan disandarkan kepada kepala kabilah. Tahu kan? Anak-anaknya disandarkan kepada namanya. Yang mana namanya lau dua huruf asal peletakannya sudah. Antum tambah lagi satu waw. Wa kai, ada orang namanya kai. Musamma bihima, hayalannya seperti itu. Yang telah diberi nama dengan keduanya. Tam jadi telah diberi nama dengan keduanya. Maka jadinya lawu kayu bitasdi. Sebelum antum sandarkan dulu nanti. Ya? Jelas ya? Wa taqulu fila. Antum katakan pada la alamat, oh betul ini. Antum katakan pada la sebagai nama, nah banyak nama la. Iya, pas ini ya, pas bukan di karang-karang dia ini. Ya, ada orang bernama la. Apa yang ditambah? La a bilmat. Dari mana alif ini? Dari mana hamzahnya? Pertanyaan. Dari mana hamzahnya? Dari alif. Kan tambah satu alif lagi. Nah, kalau ada alif setelah alif diganti hamzah. Paham dari mana alif? Jadi la menjadi la u bilmat dan pakai hamzah. Mufin nasab ilaiha, pada nasab kepadanya untuk bilang lawi kaidi. Dari mana maunya? Iya, yang kedua diganti waw kaidi. La-i bisa juga la-i, hamzanya bisa juga kembali ke, bisa kembali ke waw. Paham kan? Kembali dulu ke alif, setelah itu alif diganti menjadi waw, jadilah la-i, la-i. Paham kan? Ya, orang buta diri singkat menjadi la-i, la-i. Betul gak? Alhamdulillah. Iya. Lami. Masya Allah. Kama takul bin nasab ila daubi wahual falah. Sebagaimana antum katakan ketika antum sandarkan kepada kata daubi. Apa dia daubi? Al-falah, tanah lapang. Wal-hay wal-kisah. Demikian pula al-hay al-kisah, ini maksudnya miripnya kai. Kisah miripnya la. Dawi hayawi kisai kisawi. Boleh. Tamin ini kalau dia mu'tal. Wabis sohi bilkiyat. Kalau dia adalah huruf sohi, huruf keduanya, maka antum bilkiyat. Boleh memilih. Apa maksudnya? Sebentar akan diterangkan. Nah kam. Seperti kam. Fatakulu kami. Bitahfid, itu maksudnya. Maksudnya setelah antum tasbid. Boleh antum takfid, ringankan tasbidnya kami. Boleh juga kami. ilmi bitad'i. Masya Allah. Jadi kalau dia muqtal harus di tad'i. Tapi kalau dia huruf sahih boleh tad'i, boleh juga tahkim. Boleh langsung. Jelas ya? Boleh langsung saja tambah ya, boleh juga di tad'id dulu. Jelas? Jelas ya? Selesai. Kemudian kata beliau rahmallah, wa yunsabu ilal kalimati dala ala jama'atin ala labdiha. Masya Allah. Disandarkan kepada kata yang menunjukkan atas jama'ah kepada lafadznya langsung. Nah, kepada lafadznya langsung kapan? Ingkanat isim jama'ah. Pertama, kalau dia adalah isim jama'ah. Atau isim jama'ah, dia isim mufrad sebenarnya, tapi maknanya makna jama'ah. Jama'ah. Langsung saya kelapannya. Seperti qawmi, rohti. Kan qawmi ini sama banyak orang. Rohot juga sama. 3-9. Fi qawm wa rohot. Au isim jins. Atau pada isim jins. Kasyajar. Syajari. Fi syajar. Iya kan? Semua pohon namanya apa? Syajar. Paham? Jelas ini. Sama dengan rojul. Atau bila apa? Rojul. Rojul. Rojuli. Langsung saja. Au jama taksir. La rahiba lahu. Atau pada jama taksir yang tidak punya mufrad. Dikena ada kata jama taksir bentuknya. Tapi tak ada mufradnya. Memang sudah bentuknya dari sana. Sudah dalam bentuk jama taksir. Kah seperti apa? Ababil. Atau bila apa? Ababili. Fi ababil. Paham? Mubad. Apa mufradnya ababil mubad? Tidak ada. Memang sudah begitu. Au alaman. Atau nama. Atau nama. Itu nama-nama yang jenis yang menunjukkan jamaah. Kabasatin. Basatin. Kebun. Semua kebun kan namanya apa? Basatin. Nisbah ilal basatini. Apa itu bilang? Basatini. Alaman ala Korea. Min dawahi Mesir. Ini nama suatu kampung di daerah Mesir. Namanya kampung Basatin. Mungkin banyak kebunnya mubah. Jadinya apa? Kampung Basatin. Ya kan? Seperti kita di Indonesia ini. Yang banyak rambutannya, kampung rambutan. Banyak duriannya, kampung durian. Dan yang banyak orang tingginya, kampung tinggi. Aduh, yang banyak gunung-gunung tinggi, bukit tinggi. Dipahami ini? Ini sama juga. Iya. Nama kampung. Nama kampung. Kata beliau rahmatullah ta'ala, au jarian majral alam. Atau sudah diperlakukan seperti nama. Seperti ansor. Ini kan ansor bukan nama sebelumnya. Ansor itu para penolong orang muhajirin. Yang sedang apa? Yang berhijrah. Kan begitu? Tapi sudah jadi nama. Jadinya ansori, muhajiri. Sama, itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi nama. Padahal tadi orang menolong orang muhajir namanya ansor. Si orang yang muhajir namanya muhajir. Paham? Tapi sudah diperlakukan seperti nama untuk dua kelompok itu. Paham? Boleh langsung saja. Ya? Au yataghayyar al-ma'na idza nusiba li mufradihi. Masya Allah. Atau akan berubah maknanya kalau disandarkan kepada mufradnya. Ka'arobi. Arobi ini kan sama dengan Arab. Arab zamannya A'arob. Arab zamannya apa? A'arob. Tapi kalau antum A'arobi sandarkan kepada Arab. Al-Arobi. Wah, berubah. Nanti orang gak bisa bedakan. Apa maksudnya ini? Orang Arab kota atau Arab pedalaman? Sudah, langsung sandarkan saja kepada lafadznya. Sandarkan saja kepada lafadznya. Selesai. Khotimah. Mudah-mudahan selesai hari ini. Khotimah. Penutup. Penutup. Kita selesaikan hari ini ya. Bismillah. Qad yustaghna an ya'i misbah ghaliban. Masya Allah. Artinya setelah kita tahu bahwa lafad-lafad nasab itu ya harus ada ya nisbah. Tapi sekarang kadang tidak perlu ya nisbah tapi menunjukkan nasab. Masya Allah. Kenapa lu? Wa qada yustagna. Kadang tidak dibutuhkan. Yustagna, tidak butuh. Kadang tidak butuh kepada ya nasab. Goliban kebanyakannya bisia bisugin. Kalau ada suk, kalau ada bentuk-bentuk berikut ini. Fa'il ini yang pertama. Fa'il maksud dan bihi sahib kana. Yang diinginkan dengannya pemilik ini. Seperti kata'in maksudnya sahib to'an. Kasin sahib, sahib kisah. Labin sahib, laban. Jadi kalau tidak perlu dibilang labani, dia sandarkan dirinya kepada apa? Susu. Tapi cukup dibilang labin, oh pemilik laban. Jelas ini. Wa minhu qaulul hati'ah, diantaranya sama dengan tamir, masih satu lagi. Tamir apa maksudnya? Pemilik kurma. Jelas. Kias kami sebelumnya, semuanya. Yang penting wazannya apa? Wazannya apa? Fa'il. Iya. Wa minhu qaulul hati'ah, al-hati'ah, diantaranya adalah perkataannya al-hati'ah, yahju az-zabarqani ibn Badr. Dia bilang da'il makarima la tarhal buyatiha waqut fa innaka anta ta'imul kasi. Mana dia? At-ta'imu dan al-kasi. Ya, sahib to'am, sahib kisah. Ya, ini masya Allah. Aidu to'am wa du kiswah. Yang memiliki makanan dan memiliki pakaian. Demikian pula qawlu gharartani wa za'amta annaka labinun. Dan annak labinun fi sayti tamir. Mana dia? Labin sahib laban. Tamir sahib tamir. Dia lakukan aidu laban wa tamir. Pemilik susu, pemilik kurma. Pahit, ini bentuk pertama. Tidak perlu untuk tambah apa? Maksudnya ada isim-isim, buat saja ke wazan fa'il. Itu jadinya nisbah. Pah, bukan fa'il yang memang aslinya fi'il yang ditasrif. Bukan. Lain ini. Ini isim jamid yang sudah jadi nama. Tapi untuk ubah menjadi apa? Tak. Jadi nisbah. Pah. Yakin? Betul. Jangan menghayat. Nah, wa bisuk dan dengan bentuk. Antum bisuk ya, suk. Ya sama. Dengan bentuk faal boleh. Kalau ada faal, antum buat kewazan faal itu mencukupi dari didatangkan ya nisbah. Bifatil fa tasdidil ain, bifatafahnya dan tasdi ain. Faal maksud dan bihi al hiraf. Yang diinginkan dengannya adalah al hiraf, keahlian penjahit. P apa lagi? Pelukis, pemahat, sudah jadi keahlian ya, jadi pekerjaan. Paham ini? Ya, paham ini? Itu boleh faal, tak? Iya, wazannya. Kanajar, apa itu najar? Tukang, ini sudah jadi tukang. Tukang apa ini najar? Siapa tahu? Tukang kayu. Tukang apa ini najar? Kita tahu. Najar, kita tanya kamus. Kita tahu najar. Najar, tukang kayu. Betul. Najar, tukang kayu. Aktor, tukang apa? Tukang apa aktor? Tukang parkir. Tukang parfum. Terkata atrun parfum. Tukang parkir aktor. Iya. Iya. Tapi bilang kata itu. Iya. Dan itu orangnya ya. Iya. Tukang parfum, penjual parfum namanya apa? Aktor. Selanjutnya, apa lagi itu? Bazzaz. Apa itu? Hah? Tukang apa? Hah? Tukang apa? Tukang apa itu? Hah? Siapa bilang? Tukang? Siapa bilang? Tukang roti. Betulkah? Yakin gini? Yakin? Yakin? Kurang yakin. Bahaya nanti mubar mau kesana bilang tukang roti. Tukang apa ini Bazzaz? Tukang apa? Siapa? Tidak ada yang tahu? Bazzaz. Kita lihat dulu. Nanti salah-salah. Di kamus. Karena nanti pulang kampung tidak bisa lagi lihat. Oh, tukang. Betul dia bilang. Tukang roti. Tukang dada. Iya. Tidak terlalu jelas maknanya ya. Baik, untuk sementara tukar roti ya. Al-Bizaza. Setelahnya dibilang Al-Bizaza. Banyak artinya bizaza ini ya. Bisa juga orang yang tukang kasih dot bayi. Bisa juga. Apa? Baby sister. Baik. Iya. Jelas ini tukang semua ini. Tukang. Tukang makan? Bisa. Tidak perlu yang isbah. Akal. Kan yang penting wasannya apa? Pa'al. Tukang minum? Tukang tidur? Begitu. Tangan, Imran, santai Imran. Ini masya Allah. Ini kalau sudah jadi keahlian, kalau belum ahli, enggak Imran. Ahli sih baru bisa begitu. Ini sudah jadi apa? Keahliannya tidur. Enggak? Iya. Ini masya Allah. Kalau sudah jadi keahlian, masya Allah. Bisu fa'il. Selanjutnya ini atau dengan bentuk apa? Fa'il. Tadi itu ay mutarifun bin najaro bin nijaro wal itoro wal bizaza. Itu punya keahlian nijaro, kayu, itoro, parfum, bizaza tadi. Yang diartikan tukang buat roti, yang bilang saudaraku tadi enggak tahu siapa. Au bisu fa'il atau dengan su apa? Fa'il. Bi fatin fakas fa'il. Ka ta'im. Kan dari kata to'mun menjadi apa? To'im. Ini jadinya apa? Sohib? To'im. Labin. Dari kata labanu. Menjadi apa? Labin. Ay sohib to'am. Sohib laban. Paham? Wa minum qawlu diantara perkataannya. Lastu bilaili walakinni nahir. La adlujul layla walakin abtakir. Saya bukan malam. Tapi saya adalah nahir. Apa maksudnya? Nahir, nahir. Sohib nahar. Sohib nahar. Wa yusabu nadiran ala wazni mif'al. Dan dibuat juga secara nadir, tapi di atas bentuk apa? Jarang dibuat di atas bentuk apa? Mif'al kami'tor. Sama ini. Penjual. Penjual apa ini? Penjual parfum, tukang parfum. Aizbi Hitler memiliki parfum. Wa mif'il. Ini juga, tapi ini nadir, jarang. Ka faros mihdir. Aidi hudr. Ya, bidomin pasukun. Wahual jari, yaitu yang kencang larinya. Kalau bilang, faros mihdir. Ya, karena setiap dipanggil, hadir. Begitu. Maksudnya kuda yang kencang larinya. Dibilang mihdir. Wa ma kharaja amma taqaddama fil nasab, masyaallah. Apa yang keluar dari apa yang telah lewat dalam nasab, maka itu apa? Syab. Itu adalah syab. Kaqulihin raqabani sya'arani fauqani tahtani. Tak dari isim zaman dan isim makan ya, dia mereka ubah. Dia bilang biziadatil alif wa nun. Paham? Ditambah alif dan nunnya. Ya, li'azimi ar-raqabah wa sya'ar wa li fauq wa tahat wa marwazid di mar. Ini orang yang raqabani untuk orang yang besar pahanya. Sya'arani untuk orang yang panjang rambutnya. Kemudian ada pun fauqani, itu untuk fauq di atas. Tahtani li tahat wa tahat yang di bawah. Marwazi fi mar, seharusnya apa? Kalau mar, seharusnya apa yang benarnya? Ini kan semua syarat, ini semua syarat. Seharusnya kan fauq, fauqi, tahat, tahti. Ya, tapi ini lagi. Mar, datang dalam nasab marwazi, al-marwazi. Seharusnya? Seharusnya? Marwi, ini tambah huruf apa ini? Huruf apa ini? Zai. Berarti ini apa hukumnya? Syad. Amawi. Dia bilang biziadati zai, dia tambah zainya. Amawi. Bifatil hamzati umayyah. Bidomiha. Jadi asalnya umayyah. Tapi datang dalam nasabnya apa? Amawi. Apa ini hukumnya? Hukumnya? Syad. Wadah duhri bidom. Bidomna. Li syaikh al-kabir fiddahar. Bilfat. Untuk orang yang sudah tua dalam umurnya di dengan dipatah ad-dahar, tapi dia bilang apa? Duhri syad, karena berubah. Seharusnya tidak berubah harokatnya. Wabadawi bihadil alif, dihilangkan alifnya fil badia. Seharusnya kan al-badawi. Paham? Tapi mereka bilang apa? Badawi. Ini dihukum apa? Hukum apa? Syad. Wajaluli waharuri bihadfil alif wal hamzah, dihilangkan alif dan hamzahnya. Fi jalula korea di Paris, satu korea satu kampung di Paris. Jalula seharusnya apa? Jalula bisa jalula li, dia hilangkan alif dan hamzahnya jadinya jaluli. Salah, terlalu banyak yang dihilangkan ya. Waharuro korea bil kupa, satu kampung yang ada di Kufa, tempatnya para pemberontak. Itu yang memberontak Ali bin Abi Thalib, dia berada di kampung Haruro. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh seorang perempuan, kenapa seorang perempuan haid mengganti puasa tidak sholat? Apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti, apakah kamu orang Haruria, orang Khawarij? Karena orang Khawarij ya ganti biar sholat, bahkan puasa saja diganti, berarti sholat juga diganti selama haid. Nah, karena mereka orang rajin ibadah. Alhamdulillah selesai bab 2. Masya Allah, panjang perjuangan ya. Alhamdulillah, tinggal satu bab lagi, mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. Kita sudah rindu belajar Ibnu Aqil ini. Alhamdulillah.